Apakah seorang istri, apakah dosa seorang istri akan menjadi tanggung jawab suami apabila istri melakukan zina dikarenakan suaminya melakukannya dengan wanita lain? Tidak. Dia tetap berdosa. Sebab dosa itu, ini waliyadu billah. Suaminya melakukan zina. Suaminya berdosa. Terus dia melakukan zina juga. Berarti dia juga berdosa. Semuanya menanggung dosa itu. Walaupun suami mempunyai tanggungan dosa lebih. Sebab apa? Tidak mampu menyelamatkan istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.